Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kita telah masuk pada prinsip yang 10 prinsip yang terakhir di sini dari prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah yaitu iltizamuna bil kitab was sunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam segala urusan kita dan kondisi kita. Dalam segala urusan kita dan kondisi kita. Baik dalam akidah kita, keyakinan kita, dalam amal kita, dalam akhlak kita, kita sebisa mungkin menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan kita dalam itu semua. Tidak seperti ucapan sebagian orang yang mengatakan kita dalam berakhlak mencontoh jamaah tabligh misalnya, kita dalam urusan kepemimpinan dan pengaturan kita meniru ikhwanul muslimin. Tidak seperti ini, karena apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah diperhatikan oleh Nabi dan para sahabat telah cukup. Para pendahulu kita tidak meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita dalam perkara agama kita, kecuali mereka telah memberikan contoh, telah memberikan teladan kepada kita. Sehingga ketika Aisyah ditanya oleh sebagian tabi'in, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa akhlak Rasulullah, akhlak beliau seperti apa? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Ar-Rasul itu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang dimaksud? Beliau menjalankan Al-Quran dalam segala kehidupan beliau. Apa yang perintah Al-Quran, beliau jalankan. Apa yang itu larangan, beliau tinggalkan. Apa yang berupa berita-berita yang datang dari Allah, dipercayai. Perintah untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah pun dijalankan. Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Ar-Rasul itu Al-Quran. Jadi mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti pula para sahabat, mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Ketika misalnya ada seorang bernama Uyainah bin Hisan, seorang badui yang kaku, seorang badui yang ucapannya itu keras dan kasar, datang kepada Amirul Mukminin Umar. Datang kepada Amirul Mukminin Umar. Dia mengatakan, ya Umar, innaka ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil 'adl. Ya Umar, kamu kalau memberi tidak banyak, kalau menghukumi tidak ada. Umar sebagai seorang manusia difitnah seperti itu, ya tersinggung. Emosi. Jadi berdiri ingin menghantam orang ini. Namun ketika diingatkan pada seorang yang ada di sisi Ubar dengan ayat, ingatkan dengan ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Khudil afwa, ambillah sesuatu yang mudah. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang kepada yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan tidak usah kamu hiraukan orang-orang yang jahil. Wa anna hadha minal jahilin. Nah, orang ini orang yang jahil. Umar ketika dibacakan kepadanya ayat tadi, yang tadinya marah dan ingin menghantam orang ini yang memfitnahnya, Umar pun langsung reda. Reda. Benar-benar Al-Quran dijalankan. Dia lebih mengedepankan, mengamalkan Al-Quran daripada memperturutkan emosinya. Dan ini prinsip. Prinsip dalam kita beragama, mengedepankan Al-Quran dan Sunnah daripada nafsu kita, daripada keinginan kita. Coba kalau posisi kita seperti Umar, posisi difitnah padahal dia seorang amir, mungkin seperti apa sudah nasib orang tadi, ya kan? Orang yang fitnah tadi, ya kan? Di Umar, besar sahabat Nabi yang mendapat pendidikan dari Nabi, mendapatkan pengajaran Al-Quran dan Sunnah, dipraktekannya. Di antara kisah yang ghoribah dan ajibah, di waktu itu ada seorang pembantu, seorang pelayan, seorang budak sahaya membawa makanan atau minuman kepada tuannya. Ketika dibawa ternyata jatuh, pecah bejalannya, berantakan isinya. Ini yang membawa budak. Semua budak membawa makanan untuk tuannya, jatuh, berantakan isinya, pecah wadahnya. Marahlah tuannya, marah. Kemudian dibacakan kepada tuannya ayat, ya, wal kadhimin al ghaidha. Allah ketika menyebutkan dalam Al-Quran, sifat orang-orang yang baik adalah orang-orang yang menahan kemarahannya. Dibacakan oleh budak tadi ayat tadi, wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika dibacakan ayat wal kadhimin al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, kata tuannya, ya saya tahan kepada saya. Tidak cukup, karena ada orang nahan kemarahan tapi dia masih tetap apa? Belum memaafkan kan? Masih dongkol tapi dia menahan. Dia tahan kemarahannya tapi ya, dia hatinya masih dongkol. Lanjutan dari ayat wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Ini lebih dari sekedar apa? Menahan kemarahan. Dia nahan, tapi bisa jadi masih dongkol kan? Dia menahan, tapi plus dia apa? Memaafkan. Enggak cuma maafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Kata tuannya, sejak sekarang kamu merdeka. Kamu sudah dibebaskan, kamu merdeka. In ihsan. Tuannya tadi tidak sekedar menahan kemarahan, bahkan memaafkan. Karena bisa jadi orang nahan kemarahan sekarang, tapi dia mesin dongkol. Mungkin suatu saat akan timbul lagi kan, karena mesin dongkol. Ini tidak. Kemarahan ditahan, kemudian dimaafkan, memaafkan kesalahan, kemudian budaknya ini dimerdekakan. Budak yang tadi bermasalah dimerdekakan. Ini luar biasa. Seperti itu salah umat ini dalam mempraktekkan Al-Quran, dalam mempraktekkan Sunnah. Dan perhatikan apa? Sunnah. Dijalankannya. Ketika ada seorang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Muhammad Anas bin Sirin melihat Anas bin Malik sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Waktu itu di daerah namanya Ainu Tamri, Ainu At-Tamri. Ditanya oleh Anas bin Sirin. Di sana ada Anas bin Malik, ada Anas bin Sirin. Anas bin Sirin bertanya kepada Anas bin Malik, ra'aituka tusalli ila dal janib, atau ila ghairil kiblat. Saya melihat Anda salat tidak menghadap kiblat. Anda salat dari kendaraan tidak menghadap kiblat. Kata Anas bin Malik, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Seperti ini yang saya lihat Rasul lakukan. Seperti ini yang saya lihat ya, dari Rasul dulu melakukannya. Salat sunnah boleh dilakukan dari kendaraan walaupun di saat safar, di saat bepergian, walaupun tidak menghadap kiblat. Baik, kita melanjutkan. Qala Syekh rahimahullah, فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة يقدمونها على نصوص الكتاب والسنة هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل. Orang-orang yang menjadikan maslahat dakwah kemaslahatan dari dakwah dilakukan namun dalam bentuk menyelisih Alkitab dan Sunnah. Mereka lebih mengedepankan maslahat dakwah menurut mereka daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Maksudnya, di sana ada orang-orang yang punya prinsip, selama tujuan kita adalah dakwah, tujuan kita adalah mengajak orang, sarana kayak apapun silahkan, walaupun ya menyelisih Alkitab dan Sunnah. Nanti akan ada istilah misalnya ya, pasaran Islami, nanti akan ada istilah ya, musik Islami, karena tujuannya kata mereka agar orang itu tersentuh hatinya dengan apa namanya lagu-lagu religi ini. Walaupun ini diiringi dengan alat musik, tapi tujuannya berdakwah. Orang-orang yang punya, ini salah satu contoh ya, orang-orang yang punya prinsip seperti itu, menjadikan ya, yang namanya tujuan, selama tujuannya itu baik, sarana kayak apapun gak apa-apa. Walaupun menyelisih kita sunnah. Naudzubillah. Saya punya prinsip, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Itu prinsip mereka. Al-ghayatu tubarriru al-wasilah. Tujuan membolehkan cara apapun. Tujuan membolehkan cara apapun. Ini prinsip hizbiyin. Dan hampir semua kelompok hizbiyin seperti itu. Yang keluar dari salafiyah, salafiyin seperti itu. Kebohongan, kedustaan sudah menjadi jambalan mereka. Adapun Ahlus Sunnah As-Salafiyun, mereka diperintah untuk berkata yang adil walaupun terhadap musuh pun tidak boleh kita berbuat yang tidak adil. Walaupun terhadap lawan pun tidak boleh kita berlaku zalim. Sayangkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk bersikap tidak adil. Ada orang misalnya dia terkenal pencuri sudah. Pencuri, perampok, suka merampas harta manusia. Tapi kita enggak ngerti kalau dia seorang menjudi, seorang berzina, seorang minum khamr. Kemudian kita ketika menjelek-jelekan orang ini melebihi batas. Kasar kamu perampok, pencuri, pezina, peminum khamar. Enggak boleh seperti itu. Dia seorang perampok, dia pencuri. Suka merampas harta orang. Jadi kalau dia memang bukan peminum khamar, dia bukan pezina, dia bukan ya pejudi. Enggak boleh kita memberi julukan-julukan yang tidak ada pada orang ini. Kita harus berkata adil. Walaupun terhadap orang yang kita geram kepadanya, pun kita tidak boleh keluar dari batas syariah. Seperti itu. Tidak boleh seorang keluar dari batasan-batasan syariah. seperti ini agama memerintahkan kita. Ya. Seperti ini agama memerintahkan kita. Kalau memang perintahnya sampai di situ, sudah di situ. Jangan lebih dari ya yang diperintahkan syariat. Ketika sahabat Hudzaifah, ini saya contoh, ketaatan kepada Rasul. Yang itu, kalau dia ingin memperturuti hawa nafsunya, dia akan melakukan tindakan yang di luar daripada ya, perintah Rasul yang mungkin menurut dia, wah, maslahat. Contoh, Rasul mengutus sahabat Hudzaifah bin Yaman untuk menginteli pasukan Ahzab. Pada tahun ke-5 Hijriah, ya, yang dikepung oleh pasukan Ahzab. Nah, dia ingin tahu kekuatan lawan dan seperti apa, ya, ingin mengambil berita dari mereka. Mengutus seorang sahabat bernama Hudzaifah. Nabi berpesan, jangan membuat gaduh. Ini tugas Anda hanya nginteli dan jangan berbuat yang lebih dari itu. Merayap di malam yang gelap, dingin, ya, angin yang apa berhembus, merayap sampai ke jantung musuh. Melihat para komandan musyrikin sedang membuat api unggun. Sana ada Abu Sufyan bin Harb. Dia pun mengeluarkan anak panahnya. Dia sudah memasang anak panahnya di busurnya dan ingin membidikkan panah ini ke ya, pimpinan dari kaum musyrikin, Abu Sufyan bin Harb. Gambaran dia, kalau panglima mereka terbunuh, kocar-kacir sudah pasukannya. Ya enggak? Tidak teringat, Nabi berpesan jangan membuat gaduh. Disinilah perang kan, antara apakah saya mengikuti bimbingan Nabi, jangan buat gaduh, atau ini ya sudah di depannya, ini kalau dipanah, besar kemudian mati sudah, panglima musyrikin. Ya kan? Dan gambarannya sudah akan kocar-kacir. Kalau saya sampai-sampai kita hadap mereka, terbunuh nih panglimanya. Tapi Hudzaifah tetap mengikuti saran dari Nabi. Panah yang terdiri pasang di busurnya kemudian dimasukkan kembali. Teringat akan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Di sini kan perang ya antara apakah saya mengikuti Nabi atau membidik ya, Madima, ya musuh. Kalau menurut perkiraan kita lah kalau dibidik sudah selesai sudah. Tapi Hudzaifah ya tetap mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada satu malam yang gelap, Rasul dengan sahabat Ibnu Mas'ud keluar. Mereka pergi ke tempat yang apa namanya luas, jauh dari pemukiman. Kemudian Rasul berpesan, saya ingin pergi. Kamu di sini. Kamu di sini, kamu jangan beranjak dari sini. Anda akan datang padamu makhluk yang kamu tidak bisa ngajak bicara mereka, yang mereka tidak bisa mengajak bicara kamu. Dan Nabi membuat garis di pasir. Garis. Kamu jangan melewati garis ini. Rasul pergi. Kata betul. Ketika masuk sendiri di gelap malam seperti itu, datang makhluk yang aneh. Yang makhluk ini ingin mencelakakan dia. Ibnu Mas'ud teringat, jangan keluar dari garis ini. Padahal kalau gambaran gitu, lari ya kan, menyelamatkan diri. Tidak teringat pesan dari Nabi. Pesan dari Nabi, jangan keluar dari garis ini. Setiap makhluk ini yang aneh ini ingin mencelakakan Ibnu Mas'ud, tidak bisa masuk. Tidak bisa mengenai Ibnu Mas'ud. Ya, sampai makhluk tadi pergi. Dengan Rasulullah datang. Ini diantara faedah. Iltizam bil kitab was sunnah. Senantiasa berpegang teguh dengan kita sunnah dijaga oleh Allah. Ini garis di pasir kan. Kalau kena angin hilang ya kan. Tapi ini garis sunnah. Barang siapa yang menetapinya akan dijaga oleh Allah SWT. Itu contoh saja. Sekian banyak contoh. Satu dari sekian banyak contoh tentang berpegang teguhnya mereka dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi di sana ada kelompok dakwah yang menjadikan tujuan itu membolehkan cara apapun. Dan ini dipraktikkan oleh kelompok-kelompok manapun ya yang keluar dari apa? Salafiyah. Kelompok sufi tasawuf misalnya, mereka terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab luar biasa jahatnya. Mereka memberi cap dan tuduhan-tuduhan yang itu sebenarnya tidak ada pada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi memang sengaja mereka menfitnah agar orang itu lari dari dakwah ini. Lari dari dakwah ini. Ada seorang sufi tulen bernama Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan. Ini bukan Ahmad Dahlan Indonesia, ya lain lagi. Ahmad Dahlan, seorang tokoh sufi terkenal. Ini bukan Ahmad Dahlan Indonesia ya, lain lagi namanya, namanya sama tapi lain orang. Dia banyak sekali menuduh Syekh Muhammad bin Wahhab dengan tuduhan-tuduhan yang itu dusta. Untuk menggambarkan dakwah ini adalah dakwah yang jelek agar orang lari dari dakwah ini. Dibantah oleh sebagian ulama. Di antara kitab bantahnya adalah kitab Siyanatul Insan min Waswasati Ahmad Dahlan. Siyanatul Insan min Waswasati Ahmad Dahlan. Kitabnya tabel segini kurang lebih. Jadi bongkar kedustaan-kedustaan Ahmad Dahlan ini. Tuduhan-tuduhan dia terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang lainnya. Orang-orang Khawarij juga mereka berdusta. Ya. Karena menyebut bahwa kami ini dalam melakukan aksinya landasannya adalah kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan mengerikan. Kami ini dasarnya ini kitab tauhid, kitab ini. Subhanallah. Padahal bukan seperti itu. Sehingga sebagian orang karena mereka mengaku rujukannya adalah kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga sebagian memiliki kesan bahwa kalau Syekh ini memang mengajari pemahaman radikal misalnya. Waliyadzubillah. Jadi banyak sekali kedustaan di tengah-tengah kelompok dakwah yang mereka di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapi kejujuran. Walaupun dengan jujur ini mereka harus merasakan pahitnya. Tidak mengapa. Dahulu dikatakan qulil haqq walau kana murran. Ucapkan yang hak meskipun itu pahit. Qulil haqq walau kana ala nafsika. Ucapkan yang hak walaupun itu mengenai diri kamu sendiri. Ucapkan yang hak meskipun itu mengenai diri kamu sendiri. Wa mimma yaj'alunahu anna man nawahum wa adahum wa kashafa ma yantawuna alaihim minal batil yajuzuna al-iftira alaihi wa irsaqituhum bihi. Dan di antara yang mereka lakukan, kelompok-kelompok dakwah di luar Ahlus Sunnah, di luar Salafiyah, Salafiyin, bahwa orang yang memusuhi mereka dan menyingkap apa yang mereka sembunyikan dari kebatilan, kelompok-kelompok dakwah itu membolehkan berdusta atas kelompok tersebut. Dan mereka memberikan tuduhan-tuduhan kepada kelompok yang tidak menyukainya. Karena mereka punya kaidah. Ya. Sebagian mereka punya kaidah seperti ini. Siapa yang bersama kelompok kami, maka dia saudara kami. Siapa yang tidak bersama kelompok kami, maka dia musuh kami. Sehingga walak dan baroknya itu walak dan baroknya itu pijakannya adalah Anda ikut kelompok kami atau tidak. Man ma'ana fahuwa ma'ana. Barang siapa yang bersama kita, ya golongan dari kita. Barang siapa yang tidak mengikuti golongan kita, ya berarti itu musuh kita. Jadi wala dan baroknya, cinta dan bencinya, loyalitas dan kebenciannya itu bukan didasari kepada seperti apa dalil mengatakan. Tapi dia bersama siapa? Bersama kelompok kami, jamaah kami, organisasi kami. Berarti dia golongan kami. Yang tidak berarti musuh kami. Berarti mereka lah yang telah memecah-mecah umat. Telah memecah belah umat. Di anna dzalika fi nadhari maslahati dakwah. Karena menurut mereka, membuat-buat kedustaan terhadap orang yang tidak menyukai kelompok mereka adalah masalah dakwah. Ada masalah dakwah. Wala ya'tabiruna biqaulillahi azza wa jalla. Dan mereka tidak menganggap firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Hati-hati, jangan sampai kita menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Nah, orang yang melakukan seperti ini, dia telah melakukan dosa yang besar, dosa yang nyata. Dan banyak. Biasanya dibentuk menyakiti kaum mukminin dan mukminat. Baik dengan lisanan, dengan usapan, atau fi'lan, atau perbuatan. Atau yang lainnya, dengan sikap. Menyakiti tidak harus seorang itu menyakiti tubuhnya, tidak harus merampas hartanya. Bahkan mengganggu kenyamanan seorang muslim. Hartanya tidak dirampas, tubuhnya tidak dilukai, tapi mengganggu kenyamanan seorang muslim bahaya. Misal saja, ada orang iseng, sepeda motor temannya yang salat di masjid, ya dia sembunyikan di semak-semak. Dia tidak mencuri, dia hanya ingin gelowean, ingin apa, guyon. Apa namanya, sepeda motornya, ya dia bawa, kemudian sembunyikan di semak-semak. Keluar dari masjid, bisa Anda bayangkan. Ya, motornya enggak ada, ya kan? Dia bingung kesana kemari mencari. Walaupun dia tidak mencuri, dia enggak ada niatan mencuri. Dia hanya sekedar untuk guyonan, gelowean. Jadi sudah memasukkan rasa apa? Ya, tidak nyaman pada hati seorang muslim. Seperti apa perasaan ini motor satu-satunya? Ya kan? Sementara gambaran dia hilang, ya kan? Gimana nanti aktivitas dia? Ya terbayang apa namanya? Sekian banyak kendala yang kalau ini kendaraan hilang. Saat dia sedang sibuk mencari dan benaknya enggak karuan, orang dari sana tiga jalan tertawa. Ya, kemudian membawa motor tadi. Menyembunyikan saja sudah kejahatan. Sudah gitu mentertawakan orang yang kesusahan. Ya kan? Enggak boleh yang seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'khudhu ahadukum mata'a akhihi jadan wa la la'iban. Faman akhadha 'asa akhihi falyaruddahu. Faqama qala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang kalian mengambil barang orang lain baik serius ataupun ya bercanda. Barang siapa yang mengambil barang orang lain, adalah dia mengembalikan. Mengambil barang orang lain dengan serius berarti masuk pada bab pencurian. Atau mengambil barang orang lain dengan bersanda telah memasukkan rasa yang tidak nyaman pada hati seorang muslim. Dilarang semuanya. Ya, dilarang semuanya. Kalau ini barang kembali, lalu seperti apa kalau itu mencelakakan kaum muslimin? Seorang punya jasa tambal ban, ya, dia menebar paku ya di sekitar apa namanya tempat usahanya agar orang yang dilewatinya ada apa mungkin sekian banyak ya mungkin motor ada yang ya bocor ya kan hingga dia laku ya jasa tambalannya. Alhamdulillah. Ini kejahatan dan bahayanya sangat jelas sekali. Coba kalau orang tadi misalnya mengendari kendaraan kemudian kecepatan tinggi, cocok apa namanya terkena paku kemudian oleng kemudian jatuh, bisa menjadikan nyawanya hilang, menjadikan cedera, setidaknya menjadikan ya, orang ini ya, mengeluarkan biaya untuk tambal ban atau mengganti atau waktunya ya terhambat. Harusnya dia sudah sampai di tempat kerja di bandara sudah naik pesawat karena ya apa namanya seperti ini kemudian tertinggal oleh pesawat. Alhamdulillah. Sehingga orang seperti ini telah melakukan isma mubina, dosa yang nyata. La yatabiru nabi hadhil ayah. Kelompok-kelompok dakwah yang mereka menjadikan kedustaan sebagai kendaraannya untuk menyerang pihak lain yang tidak setuju dengan mereka, mereka tidak menganggap ayat tadi. Di anna masrahata da'wah indahum muqaddamah. Karena menurut mereka ini masalah dakwah. Selama tujuan kita adalah dakwah, apapun boleh dilakukan, walaupun dengan berdusta, walaupun dengan melakukan apa namanya tuduhan-tuduhan tidak benar. Jangan sampai seperti itu. Kita dididik untuk jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata. Jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan. Kalau ada sebagian kelompok berbuat seperti itu, bukan berarti kita harus menurut kita ikut-ikutan, tidak. Kita dididik untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah landasan kita dalam ya berdakwah. Fahada khata'un mahdun. Ini adalah kesalahan yang jelas. Ini semata-mata kesalahan. Wa dalalun mubin, dan kesesatan yang nyata. Yajibu ala man talabbasa bi ayyatuba ila Allah azza wa jalla. Wajib bagi orang yang berlumuran dengan cara seperti ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'a ilaih, dan agar rujuk kembali kepada Allah. Fa innal ladzi huwa alaihi halamannya loncat. Fa innal ladzi huwa alaihi huwa dhalalun mubin wa jurmun sani. Karena apa yang dia lakukan adalah kesesatan yang nyata dan kejahatan yang sangat jelek. Wa huwa alladhi qad hadhara minhu salaf. Dan inilah yang diperingatkan oleh salaf umat ini, pendahulu umat ini. Asy-Syaikh rahimahullah sedang bercerita tentang adanya kelompok-kelompok dakwah yang mereka punya prinsip bahwa selama tujuan itu baik, cara apapun boleh dilakukan. Selama tujuannya itu baik, cara apapun boleh dilakukan, walaupun menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Ini hal inilah yang diperingatkan oleh salaf umat ini. Wa huwa fil haqiqati imtidadun li ahli ra'yi alladziina nabadahum as-salaf. Cara-cara sepertinya hakikatnya adalah kepanjangan dari apa yang dilakukan oleh ahli ra'yi. Yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memuja akal yang dimusuhi oleh salaf umat ini. Ya, memang kebatilan yang ada di zaman sekarang ini itu hanya kurang lebih kepanjangan dari apa yang sudah ada di masa lalu. Hanya saja terkadang dikemas dengan kemasan yang ya, menarik, diberi nama dengan nama yang berbeda. Kita jangan tertipu karena kaidah mengatakan hakikat atau nama tidak akan bisa merubah hakikat. Karena ya kelompok-kelompok yang misalnya diberedel oleh penguasa, karena kelompok ini ya kelompok yang ya anti pemerintah misalnya, kelompok-kelompok yang mereka ya ingin menggulingkan penguasa, diberedel misalnya, mereka kan suatu saat akan mengganti dengan nama yang lain, ya, tapi sama, ya, tujuannya sama, sama saja. Sama saja Anda mengatakan khamar itu khamar atau khamar itu minuman persahabatan, orang menamakan oh ini minuman ya penghangat tubuh, ya. Sama saja. Yang namanya khamar khamar, walaupun orang menamakan minuman persahabatan, orang menamakan ya minuman penghangat tubuh, sama hakikatnya. Sama juga dengan mereka. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dakwah di masa kini? Dari cara-cara ya, atau sikap-sikap mereka tidak berbeda dengan apa yang telah lalu. Nah, dahulu ahlul ra'i, orang-orang yang memuja akal, suka berbuat kedustaan kepada salaf umat ini, maka kenapa kalau dakwah yang ada zaman sekarang tidak berbeda dengan mereka. Wadarat bainahuma baina salaf ma'arik tahinah. Ya, Syekh ingin membawa kita kepada menilik kembali sejarah. Bahwa telah terjadi antara mereka, para pemuja akal dengan salaf, terjadi ma'arik tahinah. Pertempuran dahsyat. Perdebatan, pertempuran dahsyat. Ya. Yang ahli sunnah mereka meruntuhkan hujah-hujah ahlul batin. Hatta nasarallah ta'ala ahli sunnah alihim. Sehingga Allah SWT menolong ahlu sunnah atas ahlu ra'i, para pemuja akal, wadaha batilahum, dan meruntuhkan kebatilan mereka. Walhamdu wal fadlu wal minnah, dan bagi Allah lah pujian dan nikmat. Gambaran pertempuran ini tidak harus pertempuran fisik. Karena mereka ya ahlu ra'i, para pemuja akal ini, mereka lebih mengedepankan pendapat mereka daripada dalil, maka ahlus sunnah pun meruntuhkan syubhat-syubhat mereka. Tidak tanggung-tanggung. Para ulama ahlus sunnah, mereka berbondong-bondong untuk menghadang pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Contohnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dengan judul yang ya judulnya sangar sekali, Istima' al-Juyush al-Islamiyah, berkumpulnya pasukan Islam untuk menghadang al-Jahmiyah, kelompok al-Jahmiyah. Kemudian juga ada kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus kepada para penghina Rasul, karya Ibn Taymiyah. Ya. Wa ila akhirih. Jadi dahulu para ulama menghadapi mereka-mereka ini punya syubhat-syubhat, dibantahnya dengan dalil. Dibantahnya dengan dalil sehingga Allah menangkan al-haq ala al-batil. Ya. Seperti itu terus. Pertempuran antara al-haq dan al-batil tidak pernah akan usai. Satu saat ahlul batil mereka di atas angin, ahlul haq mereka ya sedikit dan bersembunyi. Satu saat ahlul sunnah di atas angin, ahlul batil mereka ya nyusup, mereka ya bersembunyi. Seperti itu. Hakikat hidup adalah pertempuran antara al-haq dan al-batil. Sampai ya bumi ini selesai. Wa mimma yamri ayu'lam anna adama tahkim al-kitab was-sunnah fi kulli syu'uni wal ahwal yanjumu anhum min al-adrar wal min al-adrar wal mafasid asy-syai' al-katsir. Dan di antara yang seyogianya diketahui buat ketidakmauan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pemutus atau sebagai hakim dalam seluruh perkara dan kondisi, akan muncul darinya madarat dan maksadah yang sangat banyak. Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim. Contoh, dahulu orang-orang jahiliyah, kalau ada dari mereka seorang yang terpandang terbunuh, itu mereka membalasnya tidak hanya kepada orang bunuhnya, bahkan yang tidak bunuhnya pun ikut dibunuh. Karena merasa ini pimpinan kami. Ya. Satu orang dari pimpinan dibunuh, ya mereka enggak terima hanya membunuh orang yang, hanya mengkisos orang yang membunuhnya. Orang-orang lain pun, ya yang tidak terkena, pun apa? Ya tidak melakukan pembunuhan pun ikut dibunuh. Ini jahiliyah. Seperti disebut dalam syair mereka. Ala la yajhalan alaina fanajhal fawqa jahlil jahilina. Jangan sampai ada orang jahil kepada kami, nanti kami akan membalas di atas kejahilan orang yang jahil. Adapun dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Seorang tidak boleh menimpakan madarat kepada orang yang tidak berhak. Seorang tidak boleh membunuh dengan alasan kisos kepada orang yang dia tidak melakukan pembunuhan. Lihat. Cara-cara jahiliyah itu ada sampai saat ini. Ini ketika tidak mau menjadikan Al-Kitab dan Sunnah menjadi pegangan hidup. Ya. Menjadi pijakan dalam segala keadaan. Kalau seperti ini, enggak ada penyelesaian. Otomatis, mereka yang merasa didzalimi, karena tidak melakukan pembunuhan, kenapa kami, keluarga kami juga dibunuh, mereka pun membalas dendam dan terus akan terjadi apa? Ya, konflik horizontal. Kemudian terjadi ya pertumpahan darah yang tidak pernah apa selesai. Ini ketika memang tidak menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai patokannya. Ini satu contoh. Demikian pula dalam pergaulan misalnya, pergaulan, pernikahan misalnya, di sana ada syariat perceraian. Sebagian masyarakat punya pemahaman orang kalau sudah dicerai itu ya sudah, kayaknya sudah enggak ada lagi apa hak lagi saling apa benci-benci, ya tidak mau ketemu, ya nggak peduli terhadap hak satu dengan lainnya. Ya boleh ya seperti itu. Perceraian itu dibolehkan kalau memang ada sebab yang melandasinya. Namun itu pun ada aturan lainnya. Ada aturan mainnya. Misalnya orang ketika mencerai istrinya sekali, ya, atau dua kali, dan itu masih pada masa-masa iddah. Belum melewati tiga kali haid, itu masih istrinya yang dia wajib memberi nafkah kepadanya. Kalau di sebagian masyarakat, orang baru megat sekali, sudah kamu saya cerai, sudah seolah-olah kayak apa? Sudah pisah, tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi hak, ya, tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Keliru ya seperti ini. Hal ini terjadi karena jauhnya manusia dari bimbingan agama. Dan menggelutinya mereka terhadap perkara dunia sehingga mereka tidak perhatian sedikit pun dalam perkara agama. Ini yang dikhawatirkan. Dan ini adalah tanda-tanda iqtirabus sa'ah. Tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Yaitu ayyab syuwal jahlu. Kebodohan merajalela. Bahkan bukan hanya menimpa orang-orang yang biasa, bahkan menimpa para tokoh. Tokoh-tokoh masyarakat pun banyak yang mereka jauh daripada perbuatannya, jauh dari nilai agama. dan jauh dari mereka mengerti tentang syariat ini. Sehingga barakallahu fikum, tentu ada sunnah wal jamaah melihat fenomena yang seperti ini, mereka punya wirah, punya kecemburuan terhadap agamanya. Siapa yang akan bela agama ini kalau bukan kita? Ketika banyak kelompok-kelompok yang mereka itu jauh dari bimbingan Al-Kitab dan Sunnah, maka pertama kita tidak boleh larut mengikuti arusnya mereka. Kedua, kita punya kepedulian untuk mengembalikan umat kepada kejayaan yang hakiki. Tidak akan mungkin kita jaya kalau kita tidak kembali kepada mengikuti generasi alumat ini. Tidak akan mungkin kita jaya kecuali dengan kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakannya, sebagai ya, sebagai yang menghakimi kita dan menjadikan salaf umat ini sebagai contoh kita. Ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alamu suhab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.